Apa yang telah kita baca di kitab Al-Ma'amas Al-Fiqhi yang jelas oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih Ibn Fawzan Ibn Abdullah Al-Fawzan Hamidullah Ta'ala. Pada pertama yang telah lalu kita telah berbicara telah membaca tentang pemukum dan anak pemut. Kemudian selanjutnya Syekh Rahimahullah Hamidullah Ta'ala وكذلك لا تكر حضانته بيد واجبه إذا كان كدويا ينتقل في المواضع. Begitu juga pemeliharaan anak pungut tersebut tidak bisa diberikan di tangan seorang yang mendapatkan anak pungut tersebut apabila orang yang mendapatkan anak tersebut orang badui, orang pelosok yang hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, yaitu di Arab Saudi ada orang-orang pelosok pedalaman pegunungan, kabilah-kabilah tertentu di sana dia pekerjaannya mengembala banyak sekali gembala, dan dia mengembala mengikuti rumput yang ada. Oh, di sana rumput subur, datang ke sana. Sini habis, datang ke sana ada rumput. Hidupnya berpindah-pindah. Maka jika bayi pungut tersebut didapatkan oleh orang-orang seperti ini, maka tidak boleh untuk dipelihara oleh orang yang berpindah-pindah tempat seperti ini. Di anak bidalika itibaan lisobi, karena cara hidup tersebut berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain ini akan diikuti oleh anak pungut tersebut. Faya aku fayu khadu minhu wayat mau ila mustaqir fil balad, maka adalah kalau diketahui yang menemukan orang-orang seperti itu, hendaklah diambil anak tersebut kemudian diberikan kepada orang-orang yang bisa memelihara tetap di suatu tempat di suatu negeri yang mempunyai tempat tinggal tetap. Li'anna maqama tibli fil hadar aslahu lahu fi dinihi wa dunyahu, karena tempat seorang bayi yang dia nanti akan tumbuh ini tentunya lebih baik dijalani di suatu tempat yang di sana menetap yang berpengaruh terhadap agama dan urusan dunia dia. Wa ahra lil usuri ala ahlihi wa ma'rifati nasabihi, yaitu apa? Untuk mendekatkan agar anak tersebut bisa diketahui, didapatkan tentang keluarganya dan bisa diketahui tentang nasabnya. Jadi kalau misalnya dia ditemukan, dibesarkan di orang-orang badui tersebut tinggal sana, ya otomatis sulit mau dilacak, ya kan? Anak pungut di mana di daerah ini didatangi tidak ada, ternyata sudah pindah di sana, ya kan? Muter terus pindah sana, jadi mau dilacak sulit. Kalau dipelihara oleh orang-orang yang berpindah-pindah tempat. Lebih mudah orang-orang yang berpindah-pindah tempat, tarbiyahnya, pendidikan agamanya dan pendidikan dunianya tidak kurang terurus. Gimana mau bisa mendasi agama kalau berpindah-pindah terus? Nyari rumput sana, nyari rumput sini, pindah terus. Akhirnya tidak bisa belajar. Sehingga dengan diserahkan atau diambil kemudian diberikan kepada orang yang mukim di suatu negeri, ini untuk apa? Untuk lebih mendekatkan anak tersebut bisa diketahui keluarganya dan bisa diketahui nasabnya. Oh, ternyata anaknya kabilah ini, sehingga bisa dilacak. Oh, keturunannya kabilah sana. Kemudian saya kepada Allah Taala meneruskan wa mirasul lakit idza mata. Wadiyatu idza jana alaihi bima yujibud diyat yakunani libaitil mal idza lam yakun lahu man yarisuhu min waladihi wa in kana lahu zawjatan faqat falaha ar-rubu. Dan bagian miras hasil waris dari seorang anak yang ditemukan, apabila anak tersebut meninggal, dan bagian waris anak pungut tersebut apabila meninggal, tatkala anak pungut tersebut meninggal, maka dia tetap punya hak waris. Jadi kalau anak pungut tersebut meninggal, maka dia tetap mempunyai hak waris. Wadiyatu idza jana alaihi bima yujibu diyah yakunani li baitil mal. Dan apabila seorang anak pungut tersebut terjatuh ke dalam perkara pidana yang mewajibkan anak pungut tersebut harus membayar diat. Maka diat tersebut diambilkan dari baitul mal dan kalau seandainya anak yang pungut tersebut mati kemudian meninggalkan warisan, maka warisannya juga dimasukkan ke dalam baitul mal. Jadi misalnya anak pungut tidak tahu keluarganya, susu-susu tidak ketemu, sudah terputus misalnya. Akhirnya dia besar, kemudian dia bekerja dan mempunyai apa? Mempunyai harta. Tatkala mati maka hartanya dimasukkan ke baitul mal, begitu. Begitu juga apabila anak pungut tersebut besar kemudian terlibat kena pidana misalnya. Misalnya dia berburu ya kan. Mau memanah kijang ternyata kena orang meninggal ya kan. Kena dia membunuh tidak sengaja. Maka tatkala dia membayar dia juga diambilkan dari baitul mal. Karena dia membayar dia itu besar. Kecuali kalau memang dia punya harta. Idza lam yakun lahu may yarithuhu min waladihi. Idza lam yakun lahu may yarithuhu min waladihi. Apabila tatkala dia anak pungut tersebut sudah besar kemudian belum menikah misalnya, otomatis apa? Otomatis dimasukkan ke baitul mal. Tapi kalau dia misalnya sudah menikah kemudian punya anak ya, maka tentunya apa? Hartanya untuk anaknya dan untuk istrinya. Wa in kana lahu zawjah faqat. Dan apabila anak pungut tersebut kemudian sampai menikah kemudian punya istri, belum punya anak, maka istrinya mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh anak pungut tersebut. Karena zaujah istri ditinggal suami apabila tidak mempunyai anak, maka istri mendapatkan seperempat dari harta suami. Mendapatkan seperempat dari harta suami. Istrinya mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat sama. Tetap seperempat dari harta suami apabila tidak mempunyai anak. Wa waliyuhu fi qatlil amad al-adwa al-iman. Dan walinya anak pungut tersebut apabila dia terkena kasus memang membunuh seseorang memang sengaja. Sengaja membunuh orang kejahatan. Maka walinya adalah imam, yaitu pemerintah. Li'anna muslimin ya'isunahu. Karena kaum muslimin mewarisinya. Mewarisi apa? Harta anak pungut tersebut tatkala belum menikah. Wal imamu yanubu anhum. Sedangkan imam ini menjadi wakil mereka, wakil kaum muslimin. Wa yuqayyaru bainal qisas wa diyat li baitil mal. Sehingga di sana ada pilihan. bagi keluarga yang terbunuh ya. Membunuh seorang muslim ya kan, dengan sengaja. Maka tentunya ini apa? Terjatuh ke dalam hukum qisas apa? Walinya ini diberi pilihan qisas atau mendapatkan diyat. Kalau misalnya keluarga yang terbunuh tersebut menuntut qisas, pokoknya diqisas. Saya enggak butuh uang, saya punya banyak uang enggak butuh. Pelakunya harus diqisas. Yang diqisasnya apa? Anak pungut tersebut, maka diqisas. Kalau keluarga yang terbunuh tersebut menuntut bayar diyat, maka pemerintah membayarkan diyat tersebut diambil dari baitul mal. Li'annahu waliyun man la walla lahu. Karena imam atau pemerintah ini wali bagi anak pungut tersebut, bagi siapa yang tidak punya wali. Seperti anak pungut tidak punya wali, sehingga tatkala sudah besar ini walinya adalah pemerintah. Wa in jana alaihi fi ma duna nafsi amdan ing tadir bulughahu wa rusdahu liyuktasa inda dhalika au yahmu. Dan apabila anak pungut tersebut terjatuh ke dalam perbuatan pidana, yang perbuatan pidana tersebut hukumannya di bawah qisas, ya, di bawah qisas. Maka anak pungut tersebut ditunggu sampai mencapai baligh. Anak pungut tersebut ditunggu sampai mencapai baligh dan telah berakal, agar anak tersebut bisa diqisas atau bisa dimaafkan. Tergantung orang yang, keluarga yang terkena apa, kejahatannya anak pungut tadi. Kalau wali yang dijahati oleh anak pungut tersebut menuntut untuk diqisas, maka anak pungut tersebut diqisas. Kalau keluarganya menuntut untuk apa, sudah dimaafkan, maka dimaafkan. Kemudian hukum yang lainnya, kala Syekh Abdul Ta'ala, wa in aqarra rajulun aw aqarrat imra'atun, jika seseorang mengaku misalnya ada anak kemudian perebutan ya, ini ada perempuan ada laki-laki, weneng-weneng, ini punya aku, ini punya li'anna lakita waladu awaladaha, pokoknya ini anakku laki-laki, enggak ini anak saya. Laki-laki dan perempuan rebutan anak, lahiqa bihi, maka hukumnya anak punggol tersebut diberikan kepada si laki-laki. Di anna bi dzalika maslahatun lahu bittisali nasabihi, karena dengan diberikan kepada si pria tersebut ini akan memberikan maslahat untuk laki-laki tersebut agar nasabnya tersambung dengan anak tersebut. Wala madarrata ala ghairihi fihi, dan tidak ada bahayanya dari selain dan tidak ada kemadaratan terhadap anak pungut tersebut terhadap nasabnya. Bisyaratin ayyang warid bi'ittihaihi nasabihi, dengan syarat pengakuan tersebut hanya semata-mata nasabnya. Wa ayyum kina qawlahu minhu, dan bisa memungkinkan bahwasanya keadaan anak pungut tersebut memang dari nasabnya rajul atau anak orang laki-laki tersebut. Ini kalau apa? Yang rebutan laki-laki dan perempuan, dua orang nemu anak pungut kemudian rebutan, maka hukum memberikan kepada laki-laki. Wa in nidda'ahu jama'ah, kalau sekarang yang mengaku itu banyak orang, misalnya ada rombongan ya kan, rombongan tahu-tahu menemukan anak pungut. Nah, masing-masing ini apa? Oh, ini aku saja misalnya. Semuanya ingin memiliki. Qudima dzubayyinah, maka didahulukan orang yang paling mempunyai bukti. Ya. Didahulukan orang yang mempunyai bukti bahwa ini adalah anaknya yang didalakan orang yang punya bukti. Wa illam yakun li ahadin minhum bayyinah, dan jika tidak ada seorang pun mereka yang mempunyai bukti, au kana lahum bayyinat muta'arida urida lahum alal fa'alal apa? Waman al-qadhu al-qafah bihi lahiqahu biqadai Umar radhiyallahu anhu bidzalika bihadrati muhadir minas sahabah radhiyallahu anhu. Al-qafah qawman ya'rifuna al-ansab bisibhin wa yafi al-qa'ib wahid wa yustaratu fihi ayyakuna zakaran adilan adilan majriyan fil isobah, dan apabila yang menemukan tersebut banyak orang kemudian masing-masing tidak mempunyai bukti, maka anak tersebut apa? Diberikan kepada alfa-alfa seorang yang memang apa? Benar-benar mengetahui ciri-ciri nasab suatu kaum. Kalau di Arab itu ada orang-orang yang hafal ciri-ciri suatu kaum. Biasanya dilihat dari kakinya. Oh, ini kabilah fulan. Lihat matanya. Oh, ini kabilah fulan. Lihat tangannya. Oh, ini kabilah fulan. Ada orang yang seperti itu. Tahu. Apa seperti itu? Iya. Sudah ahli dia. Maka diberikan kepada al-qawmah yaitu suatu kaum yang dia bisa mengetahui nasab seseorang dari kemiripan-kemiripan. Dan cukup diberikan satu orang saja, al-qawmah saja, satu orang. Dengan syarat orang tersebut laki-laki yang adil dan orang yang bisa dipercaya kebaikannya. Garis-garis keturunan dan ciri-ciri ya. Di arah sana ada namanya apa-apa orang yang bisa mengetahui dengan ciri-ciri tubuh yang ada pada anak pungut tersebut. Maka kalau seandainya al-qawwam atau orang yang bisa mengetahui ciri-ciri kemiripan anak pungut tersebut di suatu kabilah, maka dia diserahkan kepada kabilah tersebut, kepada orang yang paling bisa dipercaya untuk bisa memelihara anak pungut tersebut. Tentunya kalau sudah diketahui kabilahnya, gampang. Kepala sukunya gampang untuk mengetahui anak siapa ini. Selesai keterangan saya Habibullah Ta'ala tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan anak pungut. Nasabnya ikut siapa ini? Nasabnya anak pungut tersebut ikut yang memelihara? Bukan. Ya, seperti Kak Alpapa tadi misalnya mengatakan apabila siapa misalnya kabilah pulang, kemudian diberikan kepada kabilah pulang. Yang menemukan seorang terus di daerah sampai yang besar, ini nasabnya tetap tidak diketahui kabilahnya. Di daerah seorang. Kalau tidak diketahui, ya seperti kemarin, dipelihara siapa yang mampu untuk memelihara. Nasabnya seperti yang ada. Nasabnya. Ya, kalau diketahui ya udah nasabnya. Ya, sendiri sebatang kala. Iya. Sedangkan orang yang menumpukan itu hanya sebatas apa? Sebatas dia berbuat baik kepada orang lain. Kalau Indonesia itu bukan Baitul Mal. Ya. Bukan Baitul Mal. Kalau Baitul Mal itu termasuk harta yang dimasukkan ke Baitul Mal itu seperti zakat. Zakatnya kaum muslimin. Misalnya terjadi seperti tadi, artinya itu kalau menangani di Indonesia yang tidak ada Baitul Mal solusinya gimana? Biasanya ya diserahkan kepada muslimin biasanya, orang-orang yang peduli ditampung di mana? Ya ya sah. Dan ayat yang piatu. Ya otomatis nanti kalau misalnya di Indonesia kemudian anak pungut melakukan perbuatan pidana ya, ya nanti otomatis ya yang bertanggung jawab siapa di situ nanti tentunya ya diurus pemerintah. Karena anak tersebut tidak punya keluarga ya. Karena hakikatnya ya tetap lain, tetap orang lain gitu. Ya, buktinya apabila itu terjadi seperti itu, apakah nasabnya juga dibuktikan kepada yang sudah membuktikan itu? Iya. Terus apabila pertanyaan kedua, jika tidak ada, maka diberikan kepada Al-Kofah. Jadi Al-Kofah menunjukkan ini kabilahnya ini. Iya. Apakah itu juga dijadikan hukum untuk menjadikan nasabnya itu dikembalikan pada nasab kabilah itu? Iya, betul. Iya, seperti itu. Di Saudi ya. Sekarang ada DNA. Tes DNA. Iya, mungkin. Sebenarnya baru menghadapi surat dakwah kepada bumi. Iya, cantik. Itu yang berjumpa. Bisa DNA. Kalau kan tidak ada orang banyak. Iya, kalau bisa ada yang surat dakwah banyak. Bisa. Kalau enggak tahu sama asalnya enggak bisa. Ya mau bisa kan enggak siap lah. Iya. Kan enggak boleh asal tunjuk. Iya.